Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ya. Asy syadiah. Faqala al-musannif. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dalilu al-isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadisi idha ista'anta fasta'in billah. Asy-syarhu tsumma dzakara asy-syaikhu rahimallahu al-isti'anata ba'dama dzakara al-inabata haitsu qala wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. هذا دليل عام في العبادة جميعا حيث قال إياك نعبد وإياك نستعين وإياك ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم وأصل الكلام نعبد إياك ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله فإذا قدم كان ثم فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة ألا وهي أنه يفيد الاختصاص وطائفة من البلاغيين يقولون يفيد الخسر والقصر وعلى العموم الخطبي يسير يفيد الاختصاص أو يفيد الخسر والقصر. وهنا أفاد أن العبادة خاصة بالله عز وجل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah mabaad. Faqala al-musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Wa dalilul isti'anati dalil isti'anah. Dalil isti'anah adalah ibadah. Setelah beliau sebutkan jenis-jenis ibadah, di antara adalah isti'anah. Isti'anah itu artinya meminta pertolongan. Maksud di sini isti'anah adalah bagian dari ibadah, yaitu minta tolong dalam konteks permohonan pertolongan tersebut tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali hanya Allah. Maka itu adalah ibadah. Adapun dalam konteks permintaan pertolongan yang makhluk mampu menyanggupinya, maka ini tidak termasuk dalam bahasan kita. Ana isti'anah pada antum. Isti'anah pada antum, minta tolong pada antum agar antum ya membantu ana dalam suatu hal yang antum mampu. Maka ini bukan bahasan di sini. Maka bahasan di sini adalah isti'anah, memohon pertolongan dalam hal-hal yang makhluk tidak mampu menyanggupinya. Ya, semisal seseorang minta tolong ya kepada Allah agar dia diselamatkan dari azab kubur. Siapa yang mampu menyelamatkan seorang dari azab kubur? Hanya Allah. Maka ketika dia isti'anah kepada Allah dalam hal tersebut, itu adalah ibadah. Kalau dia berikan kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani agar Syekh Abdul Qadir Jilani melapangkan kehidupan dia. Mampu enggak Syekh Abdul Qadir Jilani? Enggak mampu. Maka itu adalah berarti pemberian ibadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, maka itu syirik. Syirik apa? Syirik akbar. Yang Syekh mengatakan, "Faman sarafaha li ghairillah faqad fahuwa musyrikun kafirun." Siapa yang memalingkan, memberikan kepada selain Allah dari jenis-jenis ibadah ini, maka dia musyrik lagi kafir. Ya, adapun makhluk mampu menyanggupi permohonan permintaan pertolongan tersebut, itu enggak masuk dalam bahasan sini. Bahkan masyru' disyariatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, Allahu fi auni abdil fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa menolong si hamba selama si hamba menolong saudaranya. Jadi paham sini bahasan ya. Yang dimaksud isti'anah adalah permohonan pertolongan ya, yang konteks permohonan tersebut tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali Allah. Nah, inilah ibadah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayatnya ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nasta'in, hanya pada Engkau kami beribadah ya Allah, tidak pada yang lain, hanya pada Engkau kami memohon pertolongan, tidak pada yang lain, yaitu pertolongan dalam bentuk tadi yang tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali hanya Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, idza sta'anta fasta'in billah. Sama ini juga isti'anah tadi. Apabila engkau memohon pertolongan dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali Allah, maka minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi terkena bencana erupsi Merapi, ya, Semeru. Ya, siapa yang sanggup menyanggupi untuk diselamatkan dari erupsi? Siapa yang mampu menyanggupi? Allah. Hanya Allah. Kalau diminta pada jin dengan memberikan sesaji, maka itu syirik akbar. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Syekh, "Tsumma dzakara Syekhu ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan, kemudian menyebutkan al-isti'anah." Ya, isti'anah. Ba'da dzakara al-inabata. Ba'da ma dzakara al-inabata. Setelah beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah yang lainnya, itu inabah yang kemarin. Inabah yang artinya kembali. Dan Syekh Shalih Al-Syekh telah menjelaskan secara rinci perbedaan antara inabah dan taubah. Qala wa dalil isti'anah, dalil bahwasanya isti'anah adalah ibadah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, perhatikan, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, ini na'budu am, isti'anah nasta'in khas. Ini berarti atful khas ala la'am. Ya. Baik. Hada dalilun amun, maka ini adalah dalil umum fi'il ibadati jami'an, akan seluruh keibadah semuanya. Haitsu qol, ketika Allah berfirman, iyyaka na'budu. Ya, fa iyyaka domirun munfasilun, maka iyyaka domir munfasil. Ya, fi mahli nasbin maf'ulun bih. Ya, yang menempati fi mahli nasbin maf'ulun bih muqaddamun fi taqdim. Ya. Wa aslul kalam na'budu iyyaka. Bahkan langsung aja pakai domir muttasil, na'buduka. Na'buduka. Namun hendak diberikan ya, makna yang lebih dalam lagi, iyyaka. Ya, bukan na'bud pakai muttasil tapi munfasil. Wa minal ma'lum dan yang sudah diketahui, annal maf'ul bih yata'akhkharu an fi'lihi. Yang namanya maf'ul bih itu diakhirkan dari fi'ilnya. Fa idza quddima, apabila maf'ul bih didahulukan dari fi'ilnya, kana samma fa'idatun fi ilmil ma'ani min ulumil balaghati, maka berarti ada faedah dalam ilmu ma'ani, dari ilmu balaghah. Ala wahiya, yaitu ketahuilah faedahnya itu apa, annahu yufidu al-ikhtisas. Ya, bahwasanya ini memberikan faedah ikhtisas, ya, apa, pengkhususan. Ya, wa ta'ifatun minal balaghiyyin, dan sekelompok ulama dari kalangan ahli balaghah mengatakan, yufidul hasra wal qasra, memberikan faedah pembatasan. Lihat itu di footnote, dibaca sini, Syekh Syuwairi, di footnote-nya, Qala Syaukani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaukani, rahimahullah ta'ala, fi fathil qari, fi tahlil qadir, iya wama ya haqquhu minal kafi wal ha'i wal ya'i hiya hurufun libayanil khitabi wal ghaibati wa takallumi wala mahallan laha min al-i'rabi kama dhahaba ilaihi al-jumhuru wa taqdimuhu al-fi'li li qasdil ikhtisasi wa qila lil ihtimami wal wasawabi anahu wasawabu wasawabu anahu lahuma wala tazah wala tazahama wala tazahuma tazahuma bainal muqtadiyati muqtadiyati muqtadiyati. Baik, kata Imam Syaukani di Fathul Qadir, kitab tafsir beliau, iyaka iya itu wama yalhaquhu minal kaf, ya, dan yang menyertainya apakah kaf, iyaka ha iyaha iyahu dan ya iyaya, ya, hiya hurufun nibayanil khitab, ya, kalau kaf untuk menjelaskan khitab, artinya orang kedua atau orang yang diajak bicara. Nah, yang makanya kata para ulama alinahu yang domir munfasil iyanya saja. Iya, domir munfasil. Adapun iyaka berarti kafnya harful khitab. Iyahu iyaha itu harful ghaibah. Iyaya harful takallum. Baik. Yang domir berarti iyanya saja. Nah, huruf-huruf tadi kaf, ya, ha dan ya itu untuk menjelaskan khitab, ghaibah, orang ketiga, wa takallum, ya, orang pertama. La mahalla laha minal i'rab, enggak punya posisi i'rab. Kama zahaba ilaihi al-jumhur. Ya, yang punya posisi i'rab berarti apa? Iyanya saja. Nah, yang tadi huruf ha, kaf, ha, ya itu enggak punya posisi i'rab sebagaimana pendapat jumhur. Wa taqdimuhu 'alal fi'li, nah kalau didahulukan dia daripada fi'il, ya, liqasdil ikhtisasi, berarti tujuannya untuk memberikan pengkhususan. Jadi kalau dikatakan iyyaka na'budu, pengkhususan ibadah hanya kepada Allah, ya, hanya Allah lah yang diberikan pengkhususan ibadah. Wa qila lil ihtimam, ada yang menyatakan oh enggak, untuk memberikan keterangan akan pentingnya, ya, pentingnya perkara ini. Wa shawab annahu lahuma, yang benar keduanya, ikhtisas dan ihtimam. Wala tazahuma bainal muqtadayat, dan tidak ada tazahum, ya, tidak ada saling tarik menarik antara, ya, konsekuensi dari antara tuntutan dari makna iyaka tadi, ya, bisa untuk ikhtisas, bisa untuk al-ihtimam. Taib. Dan sekelompok dari kalangan ulama balagiin, ulama al-balaghah mengatakan kalau ditakdim, didahulukan domir munfasil daripada fi'il, itu memberikan al-hasr wal-qasr, pembatasan, ya. Nah, baca lagi Pak Suheri, qala al-kalbi di footnote bawah. Qala al-kalbi fitashili alfa idatul al ashiratu iyyaka fil maudi'aini maf'ulun bil fi'li alladhi ba'dahu wa innama qaddama li yuliyufida al hasra wa in fa in fa inna taqdima al maf'ulati yaqtadi al hasra hasbuk, cukup. Kata al kalbi di dalam kitab at tashil, ya, faedah ke-10, iyyaka fi maudi'ain, ya, maf'ulun bih, dengan fi'il yang ada setelahnya. Iyaka, iyahu, iyaya, ya. Itu maf'ulun bih dengan fi'il yang ada setelahnya. Wa innama quddima, kenapa ditakdim? Liyufidal hasra, untuk memberikan keterangan pembatasan. Fa inna taqdimal maf'ulat yaqtadi al hasra, ya, seluruh maf'ul yang didahulukan daripada fi'il itu memberikan keterangan pembatasan, ya. Sama antum mengatakan doroba zaidun amron, zaid memukul amr, ya. Antum katakan amron doroba zaidun, berarti pembatasan, si zaid hanya memukul Amr, enggak memukul yang lain. Ya, jangan antum katakan, oh berarti si Zaid darab, tukang pukul nih, tukang mukulin orang. Ya, karena Zaidun darab lah, laisa Zaidun daraban. Ya, Zaid bukan tukang mukulin orang. Kenapa? Karena dikatakan Amron daraba Zaidun. Nah, si Zaid hanya memukul Amr. Pembatasan di situ aja. Atau ikhtisos. Ya, jadi si Zaid hanya khusus memukul si Amr. Paham sini ya? Dari sini kita pahami makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Kemudian kata Syekh wa ala al-umumil khutab yasiru. Nah, berdasarkan keumuman khutab ya. Bagaimana apa namanya? Kalimat-kalimat tersebut khutbah itu maksudnya. Itulah berjalan berdasarkan kaidah ini, keumuman khutab inilah yasiru, kaidah ini berjalan. Yufidul ikhtisasa au yufidul hasra wal qasra, memberikan faedah keterangan pengkhususan dan pembatasan. Wa huna afada annal ibadata khasatun billah. Nah, maka dari sini diambil faedah bahwasanya ibadah itu hanya khusus untuk Allah. Atau kita tambahkan hanya khusus dan dibatasi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Jumakir, faddal. Qala asy-syarihu rahmatullahi rahmatan wasi'ah. Iyyaka na'budu ay la na'budu illa anta. Tsumma qala ba'daha wa huwa muradu syaihi bil istidlal wa iyyaka nasta'inu. Wa hadhihi al-ayatu min suratil Fatihati as-suratil 'azimati allati hiya umul Qur'ani allati yuraddiduha al-muslimuna fi salawatihim. Fiha ifradullahi 'azza wa jalla bil 'ibadati وعقد العهد والإقرار على النفس وأن القائل لتلك الكلمات لا يعبد إلا الله طيب عز وجل. إياك نعبد, hanya pada engkau kami beribadah. Aila na'budu illa anta, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada engkau. Jadi makna iyyaka na'budu sebagaimana yang tadi kita pahami itu adalah al-hasr wal ikhtisas, berarti seakan-akan kita begini ngucapinya, na'buduka wa la na'budu ghairaka. Ya, na'buduka wa la na'budu ghairaka. Itu maknanya, kami beribadah pada engkau dan kami tidak beribadah pada selain engkau. Maka naqis, kurang kalau hanya dimaknai kami beribadah pada engkau. Iyyaka na'budu, kami beribadah pada engkau, wa iyyaka nasta'in, dan kami beristianah pada engkau. Itu kurang. Ya, makanya ini perlu dipemahaman, adanya pemahaman terhadap ilmu bahasa Arab. Walaupun sedikit ya. Namun kalau diingerti di sini itu akan lebih ya berpengaruh di jiwanya ketika dia membaca ayat ini. Wa huwa muradu syekh tsumma qala ba'daha wa huwa muradu syekh bil istidlal iyyaka nasta'in. Kemudian ya Allah berfirman setelahnya, yang inilah yang diinginkan oleh syekh dengan pendalilan isti'anah adalah ibadah, wa iyyaka nasta'in. Hadhil ayatu min suratil Fatihah. Ayat ini adalah termasuk di antara surah Al-Fatihah, surat yang azim, yang agung, yang ini adalah Ummul Quran. Ya, Ummul Quran yaitu induk Al-Quran, yang ke semua surat-surat yang lain itu akan kembali maknanya kepada Al-Fatihah. Karena di surah Al-Fatihah itu ya terdapat tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, di situ juga termasuk di situ ada kebahagiaan dunia akhirat, situ doa ihdinash shiratal mustaqim, ya menjauhi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ada sebagian penceramah yang katanya penceramah salafi, kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Quran? Karena Al-Fatihah emaknya, berarti surat yang lain adalah anaknya. Ini ngaco ini ya, emak dan anak berarti makhluk gitu ya. Dan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, gak boleh diserupakan dengan emak anak. Dan salah kalau terjemahin Ummul Quran adalah emak, bukan. Jadi induk yang semua akan kembali kepadanya. Beda ya pemahaman induk dan emak ya. Ya, kalau emak berarti punya anak gitu ya, mama punya anak, umi punya anak gitu. Ya, barakallahu fikum. Ya, allati yuraddiduha al-muslimuna fi salawatihim, yang kaum muslimin ya, bolak-balik membacanya di dalam sholat mereka. Fiha ifradullahi bil ibadah. Di dalam surat ini ada keterangan, ya, mengesakan Allah dalam ibadah, wa aqdul ahdi, ya, wal iqraru ala nafsi. Bagaimana dia, ya, mengikat perjanjian dia, mengikrarkan ala nafsi di dalam jiwa dia, annal qaila litilkal kalimati, bahwa orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, la ya'budu illallah, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Terus lanjut. Qala subhanahu wa ta'ala, wa iyyaka nasta'inu kadzalika la yasta'inu illa billahi azza wa jalla. Wa wajhul istidlali annahu qudima dhamirul munfasilu alladhi huwa fi mahalli nasbin maf'ulun bihi 'ala al-fi'li alladhi huwa al-'amilu fihi wa taqdimul ma'muli 'ala al-'amili yufidul ihtisasa aw yufidul hasra wal qasra. Tayyib. Kemudian Allah berfirman, iyyaka nasta'in kadzalika la yasta'inu illa billah. Demikian pula seorang hamba dia tidak memohon pertolongan. Perhatikan sini isti'anahnya, talabul aun, bentuk permohonan pertolongannya, tidak ada yang mampu menyanggupi kecuali Allah. Dan wajhul istidlal, sisi pendalilan sini, yaitu ketika domir munfasil iyyaka nasta'in itu didahulukan daripada fi'ilnya nasta'in, ya, yang dia adalah fi mahli nasbin, menempati posisi nasab sebagai maf'ul bih daripada fi'il nasta'in, alladhi huwa al-amilu fi, yang merupakan amil dari iyyaka tadi. Nah, taqdimul ma'mul alal fi'il sama seperti iyyaka na'budu. Pada kasus iyyaka nasta'in juga demikian. Maf'ul bih yaitu iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, didahulukan daripada fi'ilnya yasta'in, itu yufidul ikhtisas atau yufidul hasr wal qasr. Memberikan pengkhususan dan pembatasan bahwasanya isti'anah itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Terus, fa'idan huna asbata annaha ibadatun wa asbata annahu la yajuzu sarfuha li ghairillahi id hiya mukhtassatun billahi azza wa jalla. Baik, kalau begitu di sini Allah menetapkan bahwasanya isti'anah adalah ibadah, dan Allah menetapkan bahwasanya tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah, karena isti'anah ini dikhususkan untuk Allah. Ketika Allah berfirman, iyyaka nasta'in. Ya, terus lanjut. Wa huna qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu wa jama'atun min ahli al-'ilmi innal 'ibadata li ghairillahi a'dhamu kufran minal isti'anati bi ghairillahi. Ma'a anna jinsal isti'anati qad yakunu minar rububiyyati, ya'ni talabal i'anati huwa talabul talabun li muqtadayati rububiyyati, di anna Allah azza wa jalla huwa mudabbirul amri. Iyyaka na'budu hadha fihi ma'na al-uluhiyyati wa iyyaka nasta'inu talabul i'anati min Allah. Isti'anatul muslimi billahi fiha talabun li muqtadar rububiyyati wa min haitsu kaunul isti'anati talaban sarat ibadatan, wa li hadha qala innal ibadata li ghairillahi a'dhamu kufran minal isti'anati bi ghairillahi wa hadha li ajli annal ibadat inna annal ibadata idza surifat li ghairillahi azza wa jalla yakunu ma'aha tahawulun fil qalbi wa huwal mudghatu allati idza salahat salahal jasadu kulluhu ay salahal amalu kulluhu fa idza tawajjaha bi qalbihi li ghairillahi fi ibadatihi sara qalbuhu fasidan wa muqtadaya wa muqtadayatur rububiyyati ahyanan tatra'u wa li hadha al isyraku fil uluhiyyati fi ba'di awjuhihi a'dhamu min ilka al ilahiyah, bukan uluhiyah, al isyrak fil ilahiyah, fil ilahiyyati fi ba'di awjuhihi a'dhamu min inkari ba'di afradi rububiyyati. Naam, wa huna, maka dari sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun min ahlil ilmi, dan sekelompok dari kalangan ulama mengatakan, innal ibadata li ghairillahi a'dhamu kufran minal isti'anati bi ghairillah. Peribadatan yang diberikan kepada selain Allah itu kekufurannya lebih dahsyat daripada isti'anah kepada selain Allah. Ya, padahal jenis isti'anah, ma'anna jinsal isti'anati qad yakunu minar rububiyyah. Padahal jenis isti'anah itu terkadang bagian dari rububiyah. Paham gak rububiyah ya? Jadi jenis permohonan pertolongan itu adalah terkadang bagian dari jenis rububiyah. Ya, kafir mana orang yang memberikan ibadah kepada Allah namun juga dia beribadah pada selain Allah, cacat dalam tauhid uluhiyah, dan orang yang sama sekali enggak beribadah pada Allah, bahkan dia mengakui bahwasanya ada selain Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, lebih kufur yang mana? Yang kedua. Ya, yang kedua. Tabarakallahu fikum. Bisa dipahami enggak sini? Nah, mana tadi? Makanya orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka kenal Allah. Mereka beribadah pada Allah, namun juga beribadah pada selain Allah. Ya. Nah, orang-orang Hindu Buddha enggak kenal Allah, enggak mengakui Allah. Yahudi Nasrani mengakui alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ya. Musyrikin Quraisy mengakui alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Hindu Buddha, ateis dan keturunannya enggak mengakui ada pencipta lain. Majusi mengakuinya ada pencipta lain. Mana yang lebih kufur? Hah? Yang cacat dalam tauhid rububiyah ini. Tapi padahal isti'anah itu terkadang bagian dari rububiyah. Maksudnya apa? Ya, ini talabal i'anah huwa talabun limuqtadayat rububiyah. Meminta pertolongan adalah tuntutan dari konsekuensi rububiyah. Ketika seorang hamba mengakui Allah lah yang mengatur alam semesta, maka dia minta kepada Allah agar diatur. Itu berarti bagian dari tauhid rububiyah. Paham gak sini? Namun dikatakan oleh Syekhul Islam, sesungguhnya peribadatan kepada selain Allah itu kekufurannya lebih dahsyat daripada isti'anah kepada selain Allah. Padahal isti'anah kepada selain Allah berarti dia cacat dalam satu tauhid rububiyah. Paham gak? Baik, barakallahu fik. Ya, di'anna allaha huwa mudabbirul amr, karena Allah yang mengatur segala urusan. Iyyaka na'budu. Nah, hadza fihi ma'nal uluhiyah. Ini kan makna uluhiyah. Hanya kepada Engkau kami beribadah, tidak pada yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau kami mohon pertolongan, tidak pada yang lain. Talabul i'anati minallahi. Sedangkan iyyaka nasta'in adalah permohonan pertolongan pada Allah. Maka isti'anahnya seorang muslim, permohonan pertolongan seorang muslim pada Allah, fiha di dalam bentuk permohonan ini talabun limuqtadar rububiyyati. Berarti itu adalah tuntutan dari konsekuensi rububiyah Allah. Dari aspek apa? Min haitsu qaulul isti'anati talaban sarat ibadatan. Dari aspek bahwasanya status isti'anah itu adalah talaban, permintaan, berarti dia adalah ibadah. Walihada qal, oleh karena itu para ulama mengatakan, innal ibadata li ghairillahi a'zamu kufran minal isti'anati bi ghairillah. Sesungguhnya peribadatan yang diberikan pada selain Allah itu lebih dahsyat kekufurannya daripada beristi'anah kepada selain Allah. Hadza li ajli annal ibadata idza surifat li ghairillah yakunu ma'aha tahawulun fil qalbi. Ini dikarenakan apa? Karena peribadatan apabila dipalingkan, diberikan kepada selain Allah, maka ada tahawul di qalbu. Dalam perbuatan kesyirikan tadi, pemberian ibadah pada selain Allah, ada pemalingan kolbu. Ya, pemalingan kolbu. Yaitu pemalingan kolbu tadi hanya memberikan, dia kolbu tadi bertawajuh menghadap kepada selain Allah. Adanya kecintaan kepada selain Allah, adanya ketundukan pada selain Allah, adanya pengagungan, harapan, ketakutan pada selain Allah, yang harusnya kolbu tersebut tunduk hanya pada Allah. Harapnya dia, takutnya dia, pengagungannya dia, kehinaan diri dia, dan kecintaan dia harusnya dia tunjukkan hanya pada Allah. Nah, qalbu ini wahuwal mudghatu, adalah mudghah itu qit'atul lahm, ya. Sepotong daging yang ada di dalam tubuh. Kita sering terjemahinnya apa? Hati. Jantung aslinya. Jantung. Kalau hati ya kabid, kabidun. Ini jantung. Qalbu itu jantung. Cuman kan enggak enak. Agi mau ditelanjur, jagalah hati, nggak enak. Jagalah jantung, nggak enak. Nggak ada yang nggak pas. Agi mau ditelanjur, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jagalah jantung, nggak enak. Nanti kau untung, gitu. Jantung hati. Jantung hati. Udah jantung hati, gimana ceritanya? Jantung hati gak konsisten. Yang dimaksud dengan kolbu ialah jantung. Ya, itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kullu. Ala inna fil jasadi mudghatan," gitu. "Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiya al-qalb." Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging yang apabila segumpal daging itu baik, baik seluruh tubuh. Segumpal daging itu buruk, buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah dia adalah qalbu. Ya. Ai salahal amal kullu, baiknya amal keseluruhan. Ya. Fa idza tawajjaha biqalbihi li ghairihi, apabila seorang menghadapkan diri dia beserta qalbu dia dihadapkan kepada selain Allah, fi ibadatihi, ya. Dalam ibadahnya dia palingkan pada selain Allah, semisal kepada Nyi Roro Kidul, Dewa Sri, Mbah Wong Rekso. Nah, kolbunya itu akhirnya harusnya kolbunya itu ketika dia beribadah pada Allah. Coba lihat ketika seorang hamba sujud, Subhana Rabbil A'la, kolbunya itu akan penuh ada pengagungan kepada Allah, kecintaan pada Allah. Ada zul, perendahan, kehinaan diri dia di hadapan Allah. Ada roja, harapan dia, rohbah. Rohbah, ada khauf, takut dia, khosyah dia, kekhawatiran dia kepada Allah. Ternyata ketika diberikan pada Mbah Wong Rekso, Nyi Roro Kidul, jin-jin penunggu Semeru, akhirnya kolbu tersebut berpaling kepada selain Allah. Ya, sar kolbuhu fasidan, maka jadilah orang tersebut fasid. Ya, gimana ini? Maka orang ini dianggap kolbunya rusak, gak berfungsi. Ya, padahal Allah sebutkan yang selamat di akhirat itu adalah orang yang kolbunya itu selamat, salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang enggak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Bukan qalbun yang fasid. Qalbun salim, qalbun itu yang salim itu salamatun minasyirk. Yang selamat dari kesyirikan. Wa muqtadayatur rububiyah. Nah, sedangkan konsekuensi rububiyah ahyanan tatra. Terkadang dia muncul, terkadang dia hadir, terkadang enggak. Wa li hadza al-israqu fil ilahiyyati fi ba'di aujuhihi. Oleh karena itu, kesyirikan dalam uluhiyah, dalam ilahiyah, dalam ibadah, dalam sebagian sisi-sisinya, aspek-aspeknya, ya, apakah pemberian ibadahnya dalam bentuk ya sembelihan sesaji kepada selain Allah, apakah dalam bentuk apa namanya tadi doa kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, a'zamu min inkari ba'di afrodi rububiyah, itu ternyata lebih a'zam, lebih dahsyat, lebih besar daripada pengingkaran sebagian afrod rububiyah. Ya, paham nggak antum di sini? Lebih dahsyat dosanya daripada pengingkaran sebagian afrod rububiyah, daripada sebagian aspek-aspek rububiyah. Makanya Syekhul Islam mengatakan peribadatan yang diberikan pada selain Allah a'zamu kufran minal isti'anah bi ghairillah. Nah, Syekh akan menyebutkan nih kisah tentang orang yang minta dibakar kalau dia mati. Kalau dia mati, dia minta dibakar. Dikumpulin anak-anaknya. Ya, kalau babe mati, nanti bakar jasad babe. Terus taburin abunya ke lautan. Babe banyak dosa. Ya. Supaya babe bebas dari Allah. Nah, orang ini berarti dia kan ada takut pada Allah. Ya, dia ada takut pada Allah. Namun berarti dia mengingkari nah, kudratullah. Kemampuan Allah untuk mengumpulkan jasadnya kembali. Kan dia minta taburin di lautan, dipisah-pisah jasad saya, biar kemana yang satu, kemana yang satu, kemana yang satu, kemana. Begitu. Biar nanti di akhirat saya bebas. Seakan-akan dia mengingkari apa? Mengingkari kudratullah. Apakah dia mengingkari rububiyah Allah secara keseluruhan? Enggak. Hanya afrod rububiyah. Hanya afrod rububiyah. Bisa dipahami sini ya? Baik. Nah, tafadhal. Nah, ini di contohnya dibaca nih. Ya, Pak Ahmad tafadhal. Ayo, tafadhal. Bismillah. Alam taro dzalika ar-rajula min bani Israila alladzi qala fi wasiyatihi idza ana muttu fa ahriquni summa khanuni summa zarruni fir rihi fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni adzaban ma 'adzabahu ahadan wa ghafarallahu 'azza wa jalla lahu di annahu syakkun fi ba'dhi afrodil qudrati wallati hiya raji'atun ila syai'in min makna rububiyati. Baik. Alam tara dzalikar rajul. Dzalikar rajula. Apakah Anda tidak melihat ada kisah seorang pria dari kalangan Bani Israel yang dia mengatakan kepada anak-anaknya dalam wasiatnya, idza ana mutu, apabila saya mati nanti, fa ahriquni, bakar jasad saya. Summat hanuni, tumbuk ya. Summa zaruni firih, kemudian taburkan ke angin. Fa wallahi, demi Allah, la in qadara alayya rabbi, jika Rabbku mampu ya atasku mengumpulkan jasadku lagi, la yu'adzibani adzaban, ya maka dia pasti akan mengazabku karena dosa-dosaku banyak ini, ya ma adzabahu ahadan, yang tidak Allah pernah berikan, yang tidak Allah pernah mengazab seorang pun dengannya. Ya, ternyata Allah ampuni orang ini karena dia, padahal dia ragu pada sebagian afrod kudrah, pada sebagian aspek kemampuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu raji'atun ila syai'in. Ya, yang ini kembali kepada makna rububiyah. Iya enggak? Nah, makna rububiyah. Paham enggak sini? Jadi ibadah kepada selain Allah itu lebih dahsyat, terkadang lebih dahsyat dosanya daripada pengingkaran afrod rububiyah. Ya, daripada aspek, salah satu aspek rububiyah aja. Namun kalau mengingkari rububiyah secara keseluruhan, jelas ini lebih kufur daripada orang yang kufur dalam masalah ilahiyah. Ya, namun mengakui rububiyah sebagaimana musyrikin Quraisy. Ngerti enggak sini? Syekh Marwan. Ya. Syekh Jumakir antum yang baca tadi. Paham sini ya? Baik, Pak Ahmad Fadal baca lagi. Bismillah. Kadzalika qala 'azza wa jalla an hawariyyi Isa. Hawariyun ya Isa ya. Murid-muridnya Nabi Isa. Allah berfirman tentang murid-muridnya Nabi Isa. Alaihissalam. Hal yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Baik, perhatikan tuh. Lihat di sini. Nih, Allah mengutip tentang murid-muridnya Nabi Isa yang berkata kepada Nabi Isa. Dia mempertanyakan kudrah Allah untuk menurunkan kepada mereka hidangan dari langit. Ya. Apa kata mereka kepada Nabi Isa? Hal yastati'u rabbuka. Lihat, nyebutnya rabbuka lagi. Bukan rabbi, bukan rabbuna. Inilah yang membedakan sahabah ya, sahabat Rasul dengan hawariyunnya Nabi Isa maupun pengikutnya Nabi Musa. Kalau pengikutnya Nabi Musa apa? Ya, kepada Musa. Udah, apa? Kamu aja sana yang berperang. Qatil anta wa rabbuka. Ya, Rob, kamu aja dan Rabbmu sana yang berperang. Nahnu qa'idun, kami duduk-duduk di sini. Ya. Nabi Isa juga begitu pengikutnya. Apakah Rabbmu mampu? Nah, kalau sahabat enggak. Mereka sudah mendalam cinta mereka sama Allah. Mereka nyebut Allah ya Rabbuna. Rabbuna. Allah Rabbi. Ah, begitu. Dan mereka ya enggak pernah minta sahabat untuk membuktikan kemahakuasaan Allah. Sahabat itu enggak ada yang minta, wahai Rasul, turunkan hidangan dari langit pada kami. Enggak ada yang minta. Ya. Enggak ada yang minta kayak gitu. Enggak kayak juga seperti Bani Israel. Rasul jihad, mereka jihad. In fa'il khifafa wa thiqala. Berangkatlah dalam keadaan berat atau lapang, berangkat mereka semua. Lapang atau berat, mereka berangkat ikut jihad fisabilillah. Enggak kayak Bani Israel. Kalau kayak itu Isa yang suka kalau lagi marah itu sama sama Rasulullah bilang Robmu dan Rob Nabi Ibrahim. Hah? Gimana? Itu, apa hadisnya? Hadisnya saya lupa teksnya. Cuman Aisyah ketika lagi kesal sama Rasulullah selesai demi Allah demi Robmu dan Rob Nabi Ibrahim. Ya kan? Demi bersumpahnya demi Allah. Rabbmu dan Rabb Nabi Ibrahim. Ya terus kenapa? Ya. Itu enggak maknanya, ya. Ah, enggak maknanya pertama itu Aisyah tetap maknanya makna konteks ibadah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Ya. Demi Rabbmu, ya itu otomatis mutlak dipahami demi Rabbku juga. Nah, adapun Bani Israel lihat konteksnya itu, mempertanyakan apakah Rabbmu mampu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Nah ini, dia mempertanyakan kudratullah untuk menurunkan hidangan untuk mereka. Terus lanjut Pak Ahmad. Bismillah. Wa ujibu walam yu'akhidu bi kalimatihim tilka. Taib, dan wa ujibu. Ya. Maka para apa namanya hal ini dan mereka diijabah. Diijabah mereka ya. Dikasih langsung hidangan dari langit, ya. Juga ini perlu dipahami ya. Hawariyunya Nabi Isa tahu bahwasanya Allah ada di atas langit. Ya, kalau mereka memahami Allah ada di mana-mana, ngapain minta hidangan dari langit? Dari everywhere aja, ya nggak? Dari segala tempat. Nah, kenapa mesti pakai dari langit Hey, nah, walam yu'akhidhu. Walam yu'akhudhu, namun mereka tidak disiksa, tidak diadab dengan ucapan mereka tadi yang mempertanyakan kudratullah. Terus lanjut. Li'annaha syakmun fi ba'di afrodil kudrati. Nah, karena itu keraguan pada sebagian afrod, pada sebagian aspek ya kemahakuasaan Allah. Mereka tidak mengingkari kudratullah secara keseluruhan. Terus lanjut. Wa hadza raji'un ila syakkin fi ba'di muqtadayatir rububiyyati. Nah, ini konsekuensinya kembali kepada sebagian konsekuensi dari rububiyah. Terus amal ibadatu li ghairillahi azza wa jalla wa hiya allati la yuqbalu min ahadin an yusarrifa syai'an minha li ghairillahi. Baik. Adapun ibadah kepada selain Allah, maka itulah yang tidak diterima dari siapapun. Ibadah tersebut dipalingkan sedikit pun min ahadin ayasrifa, ya, atau yusar rifasyai'an, yang dia memalingkan sedikit saja dari ibadah kepada selain Allah. Terus qala azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik ya, Allah berfirman Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan, namun Allah dapat mengampuni selain dari itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Terus wa Isa alaihi salam qala liqaumihi u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Baik. Ya. Terus Allah berfirman mengenai ucapan Nabi Isa alaihi salam kepada kaumnya, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadahlah pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahuma yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahun nar wa ma'lidzalimina min ansar. Ya, tempatnya adalah neraka dan tidak ada penolong pun bagi orang-orang zalim tadi. Wa qala li Isa fi akhir surah. Ini ayat Al-Quran, saya aja yang baca. Iya. Ya. Dan Allah berfirman, "Lais Pak Ahmad pegangin dulu." Ya, tentang Nabi Isa di akhir surat. Kalau berfirman kepada Nabi Isa di akhir surat ini, wa idz qala Allahu ya Isa, dan ketika Allah berfirman, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nas, apakah engkau mengatakan pada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah. Qala subhanak, kata Nabi Isa, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin, tidak layak bagiku untuk mengucapkan yang tidak ada hak untukku mengucapkannya. In kuntu qultu faqad alimtah, jika aku mengatakan yang kau pasti tahu ya Allah. Na'lamu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, aku tidak tahu mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah yang zat yang mengetahui yang ghaib. Ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu beribadahlah kalian pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ila akhiril ayat. Terus lanjut, wal maqsud. Wal maqsudu min hadha anna ma qalahu syaikhul islami rahimahullahu wa jama'atun. Innal ibadata li ghairillahi a'zamu kufran minal isti'anati bi ghairillah. Hadha sahihun wa muttajatun. Muttajihun. Muttajihu. Muttajihun. Muttajihun. Walihada kutimat fihi suratul fi, bukan fihi. Fi suratul Fatihati al-ibadatu alal isti'anati. Liannaha a'zamu sya'nan wa ajallu khataran. Khataran. Ya? Khataran. Khataran. Liannaha hiya allati waqa'a fiha al-ibtila'u. Walihada kana khariyan bi ahli al-imani ayyatanu bi amri ikhlasil qalbi lillahi azza wa jalla. Wa tawajjuhul mar'i fi ibadatihi wa ubudiyatihi lillahi wahdahu dunama siwahu. Nah, maka maksud dari ini anna maqalahu syekhul islam, bahwa apa yang dikatakan oleh syekhul islam dan sekelompok jamaah dari kalangan para ulama yang mereka mengatakan ibadah kepada selain Allah itu lebih besar kekufurannya daripada isti'anah kepada selain Allah, ini sahih dan inilah yang muttajih, ya, yang inilah yang memang pas untuk dihadapkan. Oleh karena itu qudimat fi suratil Fatihah al-ibadah, oleh karena itu didahulukan ibadah dulu. Iyyaka na'budu, ya, alal isti'anah, didahulukan daripada isti'anah baru iyyaka nasta'in. Li'annaha a'zamu sya'nan, karena ya ibadah hanya kepada Allah itu a'zamu sya'nan wa ajallu khataran. Ya, kalau diberikan kepada selain Allah itu lebih besar perkaranya dan ajallu khataran dan lebih ya, nampak bahayanya. Li'annaha hiya allati waqa'a fiha al-ibtila'u. Ya, karena itulah yang ada ibtilah, ada ujian di sini. Walihada kana harian bi ahli ilmi, oleh karena itu sudah sangat layak bagi para ahli iman, orang-orang yang beriman, ayatanu untuk memperhatikan bi amri ikhlasil qalbi lillah. Ya, perkara memurnikan kalbu hanya kepada Allah, dan tawajjuhul mar'i fi ibadatihi, dan juga ya, penghadapan seseorang dalam segala ibadahnya, ubudiyahnya kepada Allah semata, bukan kepada selainnya. Nah, fadhal Pak Yusuf. Bismillah. Qala Asy-Syarhu rahimahullahu ta'ala. Summa qala As-Syaikhu rahimahullahu ta'ala, wa fil hadisi idas ta'anta fasta'id billahi wajhul istidlali annal amra bil isti'anati billahi rutiba ala iradati al isti'anati faqauluhu sallallahu alaihi wasallam idas ta'anta fasta'id billahi ya'ni idha kunta mutawajjihan lil isti'anati fala tasta'inu bi ahtasta'in فلا تستعن بأحد إلا بالله لأن الأمر جاء في جواب الشرط قال إذا استعنت إذا هذه شرطية شرطية هذه شرطية غير جزامة جزيمة جزيمة واستعنت هذا فعل الشرط إذا استعنت إذا حصل منك hajatun lil isti'anati fasta'inu hadal fasta'in fasta'in fil amr hadal amru fasta'in billahi falamma amru bihi alim amara bihi falamma amara bihi alimna annahu minal ibadati summa lamma ja'a fi jawab syarti sara mutarattiban ala ma qablihi mimma qablahu ala ma qablahu mimma yufidul hasra wal qasra. Ma makna wa iyyaka nasta'inu ma haqiqatun ma haqiqatul isti'anati ma haqiqatul isti'anati al isti'anatu talabal talabul auni talabul auni li anna katsiran fima awwaluhu awwalu as-sinu wa ta'u yadullu ala at-talabi isti'anu isti'ana isti'ana ista'ana ista'ana ista'ana ista'ana istaghatha istasqa wa nahwa dhalika wa nahwa dhalika wa nahwa dhalika isti'ana talabul ista'ana isti'ana talabul i'anati jangan talabul talabul i'anati isti'ana talabul talabul talabul ke bawah dari isti'ana ista'ana talabul i'anati isti'ana ista'ana ista'ana ista'ana itu fi'il ista'ana talabul i'anati gimana Pak Masjid? Masih panjang enggak? Yang mana? Panjangnya mana? Tola talabul oh kan? Aha. Ista'ana talabul i'anati istaghosa istaghosa istaghosa talabul ghausi masih panjang nggak Pak Masjid? Ghausi talabnya tadi yang panjangnya pendekin istaghosa talabul ghausi talabul tuh masih ada talab talabul kitabun gitu ya. Nah, terus ista'adha ista'adha talabul audhi istasqa talabul talabus suqya suqya wa idh istasqa Musa liqaumihi wa idha wa idh talabu Musa talaba wa idh talaba Musa alaihi salamu as-suqya liqaumihi hadha naun hadha naun wa naun sani an-naun sani ta'ti istif'ala istaf'ala istaf'ala wa yuradu biha al-fi'lu biduni talabin ka qawluhu azza wa zalla ka qawlihi azza wa zalla wastaghna Allahu wallahu ghaniyyun hamidun fi amsali dhalika baik. Kita masih lanjut ya, nanti sampai ke isti'adah. Insyaallah. Summa qala Syekh, nah Pak Abdul Majid yang pegang nanti. Wa fil hadis, kemudian dalam hadis idasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, ya dalam konteks permohonan pertolongan tersebut tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali hanya pada Allah, maka itu adalah ibadah fasta'in billah. Maka Allah perintahkan, maka ya minta tolonglah hanya pada Allah. Jadi paham ya? Kalau Allah perintahkan berarti Allah ridhoi. Ya, Allah ridhoi dan Allah cintai. Wa wajhul istidlal, maka sisi pendalilannya annal amra bil isti'anati billah, bahwa perintah untuk memohon pertolongan pada Allah rutiba ala iradatil isti'anah. Ya. Bahwa perintah untuk isti'anah kepada Allah itu ya tersusun ya. Itu rutibanya ditartibkannya di atas kehendak isti'anah permohonan pada Allah. Nah, kalau antum ingin minta tolong, minta tolongnya pada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jadi tartibnya gitu. Kalau kita mau minta tolong, maka minta tolong kepada Allah. Ini tartibnya. Fa qauluhu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sta'anta fasta'in billah, yakni idza kunta mutawajjihan lil isti'anati fala tasta'in bi ahadin illa billah. Apabila Anda hendak menghadapkan diri Anda untuk memohon pertolongan ya, dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali Allah, maka janganlah Anda minta tolong kepada siapapun kecuali hanya pada Allah. Li'annal amra ja'a fi jawab syar. Karena perintah ini fasta'in billah, ini fi'il amarnya nih. Fasta'in billah ini perintah. Dia datang dalam konteks sebagai jawab syar. Jawab syar. Mana fi'il syaratnya? Idasta'anta. Ini syaratnya nih. Kalau engkau minta tolong, mana jawab syaratnya? Fasta'in billah. Makanya ini pakai fa, fa waqi'ah li jawab syar, fa rabithah li jawab syar. Ya, dalam ilmu nahwu. Faqala idza sta'anta idza hadhihi syartiyatun ghairu jazimatin. Ya, ini idza syartiyah. Ya, idza syartiyah namun dia tidak menjazmkan karena masuk dia ke fi'il madi. Ya. Namun nanti tetap dikatakan fi'il madi yang ada setelah idza sebagai fi'il syart itu fi mahali jazmin. Ya, fi mahali jazmin. Ya. Sama kayak anda mengatakan begini, kalau engkau pergi ke pasar, belilah sesuatu untukku, ya, belilah sesuatu untuk istrimu. Ya, idza dhahabta ila suq fashtari syai'an li azwajika. Ya, itu bukan syai'an berarti, fashtari asya'ah, karena azwaj banyak ya. Nah, kalau engkau pergi ke pasar, belilah berbagai hal. Ya, untuk istrimu. Kalau Marwanto baru fashtari syai'an li zaujika li zaujatika alwahidah alwahidati la syarika laha. Nah, gitu ya, Syekh Marwan. Alwahidati, untuk istrimu semata wayang yang tiada sekutu baginya. Sekutu dalam mahabbah, ya, Syekh Marwan. Ya. Dalam mahabbah. Mahabbah kepada insan. Hah? Mana lagi tadi? Tadi tuh kan Syekh Marwan sih dibilang. Ya, ini jadi idza itu syartiyah. Ya, nanti fiilnya fiil madi, nanti fi mali jazmin. Fiil syart. Maka nanti ada jawab syartnya. Kayak tadi saya katakan, idza dhahabta ila suq fashtari syai'an li zaujatika. Maka fa'nya fa jawab, fa rabithah. Ya, fa rabithah li jawab syart. Fa yang menghubungkan kepada jawab syart. Karena jawab syart kan mesti fi'il. Ya, apakah fi'il mudhari majzum atau fi'il madi fi mahali jazmin. Nah, ternyata jawab syartnya itu bukan fi'il. Bukan fi'il madi atau fi'il mudhari, namun ternyata fi'il amr atau mubtada khobar, mesti pakai fa. Ya, mesti pakai fa. Baik. Mana tadi? Nah, ista'anta itu fi'il syart. Idza ista'anta idza hasala minka hajatun lil isti'anati. Apabila ada Anda memiliki hajat untuk memohon pertolongan, fasta'in, maka mintalah, ya. Mintalah pertolongan, ini hadal amru, ini perintah, fasta'in billah, ini adalah minta tolonglah hanya pada Allah. Falamma amara bihi, maka tatkala Allah perintahkan kita untuk memohon pertolongan kepadanya, alimna annahu minal ibadah. Maka kita tahu berarti ini adalah bagian dari ibadah, isti'anah. Summa lamma ja'a fi jawabi syart. Nah, kemudian tatkala minta tolong itu hanya kepada Allah, ya, di konteksnya itu adalah sebagai jawab syart dari fi'il syart idza sta'anta, sarat mutarattiban ala ma qablahu. Maka dia berarti ini tartibnya, ya, susunannya itu di atas sebelumnya. Kalau engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Mimma yufidu al-hasra wal-qasra. Yang di sini memberikan keterangan adanya pembatasan. Ya, adanya pembatasan di sini, minta tolong. Kalau kita mau minta tolong, pertolongan yang tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah. Enggak boleh kepada yang lain. Ma makna iyyaka nasta'in? Apa sih makna iyyaka nasta'in? Ma haqiqatul isti'anah? Apa sih hakikat isti'anah? Ya. Al-isti'anah talabul aun. Isti'anah itu maknanya meminta pertolongan. Li'anna katsiran fima awwaluhu as-sin wa ta. Karena kebanyakan fi'il yang awalnya sin dan ta, ista'ana. Ya. Wazan ista'ana itu tadulu ala at-talab. Maknanya talab sama istaghfara. Ya, berarti apa? Minta ampun, ya. Talabul maghfirah, ya. Ista'ana, istaghosa, istasqa, Ya, itu maknanya minta tolong. Ista'ana tolabul aun, minta tolong. Istaghosa tolabul gaus, minta pertolongan di kala genting. Istasqa, minta minum. Istafta, minta fatwa. Ya, taib. Istadzana, istidzan, minta minta izin. Taib. Nah. Ista'ana berarti talabul i'anati. Istaghosa talabul gaus. Bedanya apa sih isti'anah sama istighosah? Kan sama-sama minta tolong. Bedanya masalah aun, i'anah, dan gaus. Kalau minta tolong itu umum di kala lapang dan genting. Minta pertolongan pada Allah isti'anah di kala lapang dan genting. Tapi kalau istighosah, minta tolong kepada Allah di kala genting saja. Di kala genting aja. Maka ista'adah tolabul aud. Aud itu apa? Perlindungan. Perlindungan dari hal apa? Dari keburukan. Perlindungan dari keburukan. Istasqa talabu suqya, minta minum. Wa idistasqa Musa liqaumih. Maknanya apa? Ittalaba Musa as-suqya liqaumih. Ketika Musa minta minum dari kaumnya. Hadza nau'un. Ini satu jenis, ya, jenis dari fi'il yang diawali oleh sin dan ta, istaf'ala. Ya. An-nau'u tsani, jenis yang kedua dari istaf'ala, ta'ti istaf'ala wa yuradu biha al-fi'lu biduni talabin. Ya. Ya, dia datang istaf'ala datang dalam bentuk wazan istaf'ala, namun yang dimaksudkan adalah fi'il aja, enggak pakai talab. Tanpa talab. Semisal firman Allah, "Wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid." Wastaghnallah. Maknanya Allah ghani. Ya. Bukan Allah minta kaya, begitu. Wallahu ghaniyyun hamid. Maknanya Allah maha tidak butuh kepada sesuatu. Allah maha kaya. Ya, Allah sudah cukup. Ya, wa amsal dzalik dan semisalnya. Wal maksud nam tafadhal Syekh Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Ai, pakai itunya. Bismillahirrahmanirrahim. Al maksudu anna katsiran ma yati istaf'ala bi talabil fi'li. Huna ista'ana talabul auni. Ista'adha talabul audi. Istaghosa talabul ghosi wa hakada. Baik, maksudnya bahwa banyak dari wazan istaf'ala itu maksudnya talabul fi'il, minta fi'il. Ah, misal ista'ana minta aun, minta tolong. Ista'adha minta talabul aud, perlindungan dari keburukan. Istaghosa talabul ghos, minta tolong di kala genting, dan demikianlah. Terus fa idza kanat al isti'anatu jami'an fi ma'na talab au fiha ma'na talabi yasluhu dalilan laha kullu ma fihi wujubul ifradillahi azza wa jalla bima yahtajuhu al mar'u fi talabatihi fi talabatihi fa ay dalilun fihi wujubul ifradillahi azza wa jalla bidu'ai yasluhu dalilan bil ifradillahi azza wa jalla bi anwa'i talabi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yasluhu dalilan lil istighatsati wal isti'adzati wal isti'anati wa nahwi dzalik. Taib, fa idza kanat al isti'anatu jami'an fi ma'na talab. Apabila isti'anah semuanya itu minta permohonan pertolongan pada Allah, semuanya itu pada makna talab, meminta. Nah, au fiha ma'na talab atau di dalamnya ada makna meminta, maka yasluh ini sudah cukup dalilan sebagai dalil laha bagi isti'anah ini bahwa dia adalah ibadah, ya. Maka sudah cukup kullu ma fihi wujubu ifradillah, segala hal yang wajib di situ diesakan Allah Subhanahu wa taala bima yahtajuhu almar'u fi talabatihi, yang dibutuhkan oleh seseorang dalam segala permohonan dia. Fa ayyu dalilin fihi wujubu ifradillah bidu'a yasluhu dalilan bi ifradillahi bi anwa'i talab. Maka segala macam dalil yang di dalam dalil tersebut terdapat kewajiban mengesakan Allah dalam doa misalkannya, maka itu sudah cukup sebagai dalil untuk mengesakan Allah dengan segala jenis talab. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Nah, ini syahidnya ini, ud'uni astajib lakum, maka aku jadi akan kabulkan doa kalian. Maka cukup dengan ud'uni dalil ini yasruhu dalilan. Cukup dengan itu sebagai dalil lil istighosah, untuk dalil istighosah, isti'adah, isti'anah, bahwa itu adalah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wa dalil istighosati isti'adati, perlindungan dari keburukan, firman Allah taala, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bacalah syarahnya, tafadhal. Asy-syarhu al-isti'adatu hiya talabul 'audi wa 'udzu ma'naha al-taj'u wa a'tasimu wa at-taharruju wa taharruju taqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma'naha al-taj'u wa a'tasimu wa wa taharruzu billahi min syarri syaitonir rajim. Fa idan al-isti'adatu talabul audi wa talabul mu'tasami talabul al-hirzi talabul ma ya'simu talabu ma yahmi hadal isti'adatihi al isti'adatu wa hiya zahiratun min haythu kaunaha talaban min haythu kaunaha talaban wa min haythu kaunaha fiha al i'tisamu wal iltija'u wat taharruru sarat ibadatan qalbiyatan. Walihada qala kathirun min ahli al-ilmi innal isti'adata ibadatun qalbiyatun. Baik. Isti'adah adalah talabul auz. Memohon perlindungan. Antum katakan a'udzu, aku berlindung, maknaha al-taji'u. Ya, aku berlindung. A'tasimu. Ya, aku meminta penjagaan. At-taharruzu, aku menjaga diri. Taqul a'udzu billah minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu maknanya al-marjum, yang dirajam, al-mal'un, ya, yang dilaknat. Ya. Makanya antum terjemahnya apa? Yang aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, terlaknat. Ya. Taqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maknaha al-taji'u, aku berlindung, wa atasimu, ya, aku menjaga diri, wa ataharrazu, sama menjaga, memproteksi diri billah, kepada Allah, min syarri syaitonir rajim, dari keburukan setan yang terkutuk. Fa'idan, kalau begitu al-isti'adatu talabul audhi, ya, berarti isti'adah meminta perlindungan, talabul mu'tasam wa talabul hirz, meminta penjagaan, meminta proteksi, talabu mayasimu, meminta kepada hal yang dapat menjaganya, wa talabu mayahmi, meminta kepada zat yang mampu melindunginya, hadihi al-isti'adah. Inilah isti'adah. Wa hiya zahiratun min haitsu kauniha talaban. Dan ya, isti'adah ini zahirah, jelas nampak sekali lahiriah dari, ya, dari aspeknya dia adalah talab, ya, dari kaunuha ya, substansinya dia adalah talab, tuntutan, permintaan. Wa min haitsu kaunuha fiha al-ittisamul tilja' wa taharrus, ya, maka dari statusnya, substansinya, bahwa dia adalah i'tisam, iltija', berlindung, taharrus, bentuk penjagaan diri, maka meminta penjagaan diri kepada Allah, maka dia adalah ibadah qalbu. Oleh karena itu banyak kalangan ulama yang mengatakan innal isti'adata ibadatun qalbiyatun. Isti'adah itu adalah ibadah qalbu. Lanjut Pak Majid. Wa talabul audi yakunu bil lisani biqauli ahadi akhari. A'udzu bika biqauli ahadin li akhara. Li akhara. A'udzu bika u'duni a'idni. A'idni. A'udzu bika a'idni wa nahudalik. Walakinnaha taqumu biqalbi ay yakumu biqalbi al-i'tisami bihadha al-i'tisamu fa'il dari yakumu al-i'tisamu bihadal matlubi minhu al-audu yakumu bil qalbi al-iltija'u lihadha al-matlubu minhu lihadha al-matlubi minhu al-audu yakumu bil qalbi ataharruzi ataharruzu fa'il dari yakum ya. Fa'il dari yakumu bihadal matlubi minhu al-audu fa'idha qama bil qalbi hadihil asya'u wa hadihil umuru soro musta'idhan walau lam yufsih lisanuhu bitolabil audi ay annaha ibadat annaha ibadatun qalbiyatun li anna haqiqataha talabul audi fa idza qama bil qalbi i'tisamuhu billahi wahtirazuhu wa taharruzuhu billahi wattaja'uhu ilallahi min syarri man fihi syarrun sawra dhalika isti'adata qad yufsih sawra dhalika isti'adatan nam sawra wa qad yufsih wa qad yufsih lisanu anha biqauli allahumma a'idni min mudillati al-fitni au a'udhu billahi minasyaitonir rajim au a'udhu birabbil falaq au a'udhu bikalimatillahi attamati min syarri ma khalaq ay altaji'u wa a'tasimu wa taharruzu bikalimatillahi al-kawniyatu bi al-kawniyati attamati allati la yalhaquha naqsun min syarri kullin mudaf nanti mannya man mausul bi mali jarri mudafun ilaih min syarri kulli man fihi syarrun mimma khalaqahu Allahu azza wa jalla wa nahu dhalik taib cukup min syarri udah dapat berapa alamat tuh 6 ya mau 7 taib udah mulai ngantuk ini talabul aud ya nggak mau kopi ya aduh talabul aud memohon perlindungan itu dengan lisan ya bi qauli ahadin misal dengan ucapan seseorang kepada yang lain a'udzubika aku minta perlindungan pada engkau a'idzi perlindungilah aku dan semisalnya ya. Namun isti'adah tersebut itu takumu bil qalbi ya dia tegak terrealisasi hakikatnya itu dengan qalbu yakni yakumu bil qalbi al-i'tisam bihadzal matlubi ya yaitu dengan kolbu i'tisam tersebut ya meminta penjagaan ya dengan tuntutan tadi dari aud tadi perlindungan atau dengan kolbu iltija tadi perlindungan dengan tuntutan dari perlindungan tadi dengan kolbu at-taharruz ya penjagaan diri dengan tuntutan tadi dari perlindungan fa idza qama bil qalbi hadhihi al asya'u apabila itu semua at-taharrus itisam isti'adah itu semua sudah ada di kalbu. Ya. Hadhil umuru sara musta'idan. Pada kalbu seseorang, ya, maka jadilah orang tadi musta'idan, orang yang meminta perlindungan. Walau lam yufsih lisanuhu bi talabil aud. Walaupun lisannya itu enggak fasih untuk mengucapkan permintaan perlindungan. Karena yang penting itu hakikatnya di hati. Ya. Tapi fa idza qama bil qalbi ya i'tisamuhu billah. Apabila sudah ada i'tisam dia, permintaan penjagaan dia kepada Allah di kalbu dia. Ya, sama permintaan proteksi dia kepada Allah, wa taharruzuhu billah, iltija'uhu ila Allah, permintaan perlindungan dia kepada Allah min syarri man fihi syarrun. Ya, diminta perlindungan dari keburukan orang yang memiliki keburukan. Sara dzalika isti'adatan, maka jadilah tersebut isti'adah. Walaupun lisannya enggak fasih mengucapkannya. Karena hakikatnya itu ya ibadah kalbu. Semisal dia mengatakan Allahumma a'idni min mudillatil fitani, ya Allah lindungilah aku dari para penyesat-penyesat fitnah. Mudillatil fitan. Minasyaitanir rajim, aku berlindung pada Allah dari Rabbul Falak, aku berlindung pada Rabbul Falak. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan ma khalaqa, dari segala keburukan apa yang Allah ciptakan. Altaji'u wa atasimu wa taharrazu bi kalimatillahil kauniyati tamati. La yalhaquha naqsun min syarri kulli man fihi syarrun. Aku berlindung berjaga kepada dengan kalimat Allah yang ya, yang sempurna, yang tidak dihinggapi oleh kekurangan dari segala keburukan orang yang memiliki keburukan. Mimma khalaqallahu, dari apa-apa yang Allah ciptakan dan seterusnya. Walaupun lisannya enggak pandai mengucapkan. Ya. Diminta perlindungan pada Allah. Dia masuk ke suatu tempat angker, dia mungkin ya enggak hafal juga hadis Nabi, siapa yang singgah man nazala manzilatan, siapa yang singgah di sebuah tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, Allah akan lindungi dia. Dia enggak hafal mungkin. Ya udahlah di kalbunya aja, ya Allah lindungi aku ya Allah. Itulah isti'adzah. Ya Allah lindungilah aku ya Allah. Ya. Sama ketika dia naik kapal di pantai selatan, terombang-ambing lautan. Ya. Dia tahu di sini tempatnya angker misalkan, Nyi Roro Kidul. Kalbu dia berpaling, minta perlindungannya ke Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, lindungi saya. Ah itu isti'adzah pada Nyi Roro Kidul. Dia takut Semeru meletus, erupsi. Ada simpang siur, konon katanya ada jin ini penunggu, bawang rokso, diminta perlindungan. Bawang rokso, tolong aku, lindungi aku. Ah, jadilah dia musta'id, orang yang meminta perlindungan pada ya togut. Nah, maka jadilah dia musyrik kafir. Ya. Baru begitu aja kafir, apalagi ngasih sesaji. Sesajinya makanan mewah lagi, kasih lalat aja kafir. Kasih lalat sebagai bentuk takarrub. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Dulu saya waktu masih kecil, kalau mau buang air kecil di tempat-tempat angker tuh. Jadi buang buyut, ini buyut, saya anak cucu Adam. Nah, itu sama. Sama ya. Berarti istiadah kepada Mbah Buyut yang udah mati, roh-roh yang telah wafat. Ya, minta perlindungan. Sama lewat tempat-tempat angker. Minta permisi, anak Bagong mau lewat. Karena nggak ketahuan, nggak tahunya seperti itu. Itu kayak gimana? Yang nendang sesajen kan kenapa? Pasal apa? Ujaran kebencian. Kebencian. Cok gali cok. Nanti bakal dibikin itu, bakal dibikin undang-undang ya, nendang sesajen, nendang rumah ibadah lain, kena itu entah. Negara Islam, ciri negara Islam adalah idharuddin, dampak dapat menampakkan agama, dan salah satu bentuk menampakkan agama adalah tauhid, yang pertama dan utama. Tauhid itu apa? Nafyu isbat. Ya. Jadi kalau kita dikiaskan, dianalogikan, sekarang kayak zaman dakwah Mekah, jangan ngancurin sesajen. Taib, kalau di zaman dakwah Mekah, iya, kita paham. Terus gimana? Enggak ngancurin sesajen, itu juga keliru. Di zaman Mekah Nabi sudah menghancurkan berhala. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ya. Juga sahabat Abdullah bin Mas'ud juga pernah menghancurkan berhala di Mekah. Taib. Oh, itu kan enggak terang-terangan, fihi nadhar. Coba tanya sama ulama, terang-terangan apa enggak. Ya. Jadi pertanyaan, kok kita bisa dikiaskan dengan dakwah Nabi zaman Mekah? Siapa Amir Mekah waktu itu? Rasulullah SAW atau Abu Jahal? Abu Jahal. Kok bisa dianalogikan dengan dakwah Mekah? Dakwah Mekah udah ada belum daulah Islamiyah? Enggak ada. Berarti gimana dong? Katanya ini negara Islam. Ya. Katanya negara Islam. Kok negara Islam? Izharuddin. Tendang tuh saja. Ya, Kristen-Kristen yang pakai salib tangkep. Kan gak boleh, katanya mereka zimmi. Kalau zimmi gak boleh mereka menampakkan kekufuran mereka. Ya, wajib bayar jizyah. Hindu Buddha gak boleh ada di negeri Islam. Gak boleh. Mereka bukan zimmi. Paham sini? Ini konsekuensinya udah parah ini. Makanya udah ngejelimet, bakal puyeng sendiri. Ya. Zimmi itu gak ada Hindu Buddha. Zimmi itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Zimmi itu, kalau Yahudi Nasrani mau jadi zimmi, bayar jizyah. Setahun satu dinar. Ya. Gak boleh menampakkan agama mereka. Ayo lanjut lagi. Masya Allah. Li ajli hadzal makna, ini udah dibaca belum? Belum. Balik lagi ke Syekh Marwan, Syekh Marwan. Afdal. Udah panjang kajian kita, udah sejam ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala li ajli hadzal ma'na qala jam'u min ahli jam'un min ahli al-ilmi innahu la yajuzu an yaqula qa'ilun a'udhu billahi summa bik wa dhalika li anna al-audha ibadatun qalbiyatun wa hadha huwa sahihu fa innal audha idza qila a'udhu billahi summa bika al-isti'adatu amalun qalbiyun bahtun la lihada la yasluku an yata'allaqa bi ghairillahi azza wa jalla. Baik, li ajli hadzal makna, maka karena makna inilah sekelompok dari kalangan ulama mengatakan innahu la yajuz ayakula liqa'ilun a'udzu billahi tsumma bika. Enggak boleh seorang mengatakan aku berlindung pada Allah kemudian pada engkau. Enggak boleh. Ya. Ini dalam hal-hal permohonan perlindungan tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali Allah. Namun kalau kita ngadu ke polisi, Pak polisi lindungi saya dari penjahat, polisi mampu enggak? Mampu. Ibadah bukan? Bukan. Taib. Ini dalam hal ibadah ya, yang tidak ada yang mampu menyanggupinya kecuali Allah. Wa dzalika li'annal a'ud ibadatun qalbiyatun, karena al-a'udza permohonan perlindungan tadi itu ibadah qalbu. Inilah yang sahih. Enggak boleh mengatakan a'udzubillah tsumma bika. Maka a'ud permohonan perlindungan apabila seorang mengatakan a'udzubillah tsumma bika, ini isti'adatu amalun qalbiyun bahtun. Isti'adah adalah amalan qalbu semata. Oleh karena itu la yasluh, enggak layak ayata'allaqa bi ghairillah. Seseorang bergantung kepada selain Allah. Terus lanjut waqala akharun. وقال آخرون من أهل العلم الاستعادة طلب اللجوء والاحتراج والاعتصام طلب اللجوء والاحتراج والاعتصام وقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك ويملك أن يؤتي هذا mu'tasiman wa an yakiyahu syarran fa masalan yati wahidun minan nasi ila qawiyyin minan nasi au kabirin au malikin au amirin au ra'isin au ra'isi qabilatin au ra'isi qabilatin au nahu dalika fa yaqulu lahu a'udzu bika au a'udzu billahi tsumma bika min syarri hadzal ladzi atani rajulun masalan ya'ti yatlubuhu bi syai'in yaquluna hadza yumkinu an yakuna ay an yakiyahu syarron ka'an yamna'uhu yamna'ahu ka'an yamna'ahu miman yuridu bihi sawa'an su'an yumkinu an yakuna mimma yaqdiru alaihi basharu al basharu fa idza kana bi hadzal makna yajuzu an yaqula lil makhluqi a'udzu billahi tsumma bika. Naam. Dan sebagian ulama mengatakan isti'adah itu talabul wuju, ihtiras, i'tisam. Ya, meminta proteksi, perlindungan gitu ya. Itu terkadang permohonannya tersebut kepada orang yang mungkin, yang mungkin saja dia mampu. Ayo dia untuk memberikan perlindungan tadi atau menjaganya dari keburukan. Sebagian ulama mengatakan gitu boleh. Contoh apa masalahnya? Tiwahidun minan nas ila qawiyyin minan nas. Ada seseorang dari kalangan manusia, dia datang kepada orang yang kuat atau orang yang besar atau raja atau amir atau rois kabilah, pemimpin kabilah, atau yang semisalnya, dia mengatakan a'udzubika, aku berlindung kepada engkau, atau aku berlindung pada Allah summa bika min syarri hadzal ladzi atani, dari keburukan orang yang datang padaku ini. Ya, rajul, ada orang juga masalah yati, yang datang yatlubuhu bi syai'in, minta kepadanya tentang suatu hal. Mereka mengatakan hadza yumkin ayyakuna ay yakiyahu, ini bisa aja ada kamu datang ke orang ini yang mungkin aja dia bisa melindungi engkau dari keburukan. Ka ayamnahu mimman yuridu bihi su'an. Ya, seperti dia mampu mencegah orang tadi, mencegah orang yang menginginkan keburukan untukmu. Yumkinu ayyakuna mimma yaqdir 'alaihi al-basyar. Atau mungkin aja manusia mampu untuk merealisasikan hal ini. Fa idza kana bi hadzal makna, kalau memang demikian maknanya, ya juz ayyakula lil makhluq, baru boleh dikatakan a'udzu billah tsumma bika. Ya. Ya. Ini pada hal-hal yang permohonan perlindungan tadi yang makhluk juga mampu. Paham gak sini? Ya. Tapi kalau makhluk gak mampu itu gak boleh. Oh, itu ada footnote ya. Ini footnote nomor 1. Imam Abdul Razak di musonafnya mengeluarkan sebuah hadis, dan juga Ibn Abi Dunya bahwasanya yang mengeluarkan sebuah hadis bahwasanya Ibrahim An-Nakhai karena yakrah, beliau membenci, memakrukan seorang mengucapkan a'udzubillahi wabika hatta yakula summa bika. Ya, ini beliau memakrukan a'udzubillahi wabika atau summa bika. Waqad bawwaba al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari telah memuat bab di sahihnya Sahih Bukhari, ya, di Kitabul Iman dan Nuzur, yaitu bab la yakul masyaallah wa syi'ta. Bab yaitu tidak boleh mengatakan semua atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa hal yakulu ya ana billahi tsumma bika unzur Fathul Bari. Ya. Baik, lanjut sini. Lakin qaulu a'udzu bika Syekh Makir baca. Qala asy-syarih rahimahullah taala, walakin qaulu a'udzu bika hadza ab'adu fil ijazati. Wa amma qaulu a'udzu billahi tsumma bika faman ra'a al-ma'na adh-dhahira wa imkan al-makhluqi ayu'ida sahahahu wa qala la ba'sa an yaqula a'udzu billahi tsumma bika walakin al-adhhara an al-'auda ibadatun qalbiyatun wa annaha innama takunu billahi azza wa jalla. Baik. Namun ucapan seorang a'udzu bika, ya, aku berlindung pada engkau, ini lebih jauh dari kebolehan. Tadi yang masih mending yang mana? A'udzu billahi summa bika. Ada atofnya, ada tarokhi. Ya, ada pakai summa. Ya. Adapun ucapan orang yang mengatakan auzubillah tsumma bika. Ya. Faman ra'al makna zahir, siapa yang mempertimbangkan makna zahir, ya, wa imkanal makhluk dan kemampuan makhluk ayu iza untuk memberikan perlindungan padanya, sahahahu. Baru para ulama ini membolehkan. Wa qala la ba'sa ayakul, baru boleh mengatakan auzubillah tsumma bika. Karena ada imkanul makhluk. Makhluk memang mampu. Kemudian pakai auzubillah billah dulu tsumma bika. Ya. Baik. Namun yang nampak annal auza ibadatun qalbiyatun. Bahwasanya permohonan perlindungan ibadah qalbu. Wa annaha innama takunu billah, itu hanya pada Allah. Ya, terus lanjut. Wa hadha ala nahwi ma marra ma'ana. Baik, ini seperti contoh yang telah kita sebutkan ya, ka qauli tawakkaltu 'ala Allahi tsumma 'alaika wa nahwi dzalika. Ah, semisal ucapan pengataan aku bertawakal pada Allah kemudian pada engkau dan semisalnya. Terus fa min ahli al-ilmi man yujizu mithla hadhihi al-alfadhi ma'a anna aslaha amalun qalbiyyun. Ah, namun di antara para ulama ada yang membolehkan semisal lafaz-lafaz ini, padahal hukum asalnya itu adalah amal qalbu. Terus ibadatun qalbiyyatun. Ah, ibadah qalbu. Mura'iyan adh-dhahira ma yura'i ta'alluqal qalbi. Apa? Ini dengan mempertimbangkan makna zahirnya. Nah, apa yang diperhatikan, yang dipertimbangkan dari kaitannya dengan qalbu. Terus mura'iyan al-himayata adh-dhahirata. Ah, ini mempertimbangkan penjagaan secara zahir. Terus mura'iyan at-taharruza adh-dhahira. Mura'iyan al-i'tisam adh-dhahira. Ini sama maknanya ya. Terus wa minhum man lam yujizha mura'iyan annaha ibadatun qalbiyatun. Ah, dia ada di antara ulama yang enggak membolehkan ini dengan mempertimbangkan bahwasanya istiadah adalah ibadah qalbu. Terus wa annaka idza ajaztaha fi dhahiri fa innahu qad yakunu taba'an litilkal ijazati. Ta'alluqul qalbi inda man la yafhamul murada. Baik. Maka kapan saja Anda bolehkan seseorang fi dhahir, oh boleh kok untuk mengucapkan auzubika gitu. Maka nanti akan diikuti ya. Fa innahu yakunu litilkal ijazati ta'alluqul qalbi. Maka nanti pembolehan tadi itu akan disertai juga ta'alluq qalbu. Ketergantungan qalbu ya kepada orang yang enggak paham maksud. Padahal kita cuma katakan boleh kan, dia nanya nih. Ini yang dia enggak paham. Boleh enggak beristiadah kepada sang Allah? Kita katakan boleh gitu. Mungkin kita ambil qaul yang membolehkannya. Namun orang tersebut enggak paham. Ya. Enggak apa boleh dengan syarat tidak ada ta'alluq qalbu. Ketergantungan qalbu kepada orang yang dimintai perlindungan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Boleh pada kasus yang makhluk memang mampu untuk memberikan perlindungan padanya. Dan juga dengan a'udzubillah summa bika. Kapan aja kita bolehkan secara mutlak, orang yang enggak paham ya udah akan ada ta'alluq qalbunya kepada orang yang dimintai perlindungan tadi. Baik. Terus lanjut. Wa huma qawlani masyhurani hatta 'inda masyahiyina al-muftini. Al-muftina fi hadzal waqti wa min qablu. Baik, ini pendapat yang dua pendapat yang masyhur hingga di masyih-masyih kita para ahli fatwa di waktu ini maupun yang sebelumnya. Nah, Pak Ahmad Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Fal isti'adzatu hiya talabul audi min syai'in fihi syarrun. Li hadza qala subhanahu wa ta'ala qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Fal isti'adzatu mimma fihi syarrun yuqab biluha al-liya al-layazu yuqabiluha al-liyazu al-liyazu wal-ludu wal-lawzu wal-lawzu. Jadi yakun liyazu lawzu masdar dari lada yaluzu liyazan lawzan itu ya. Terus wal-lawzu yakunu mimma fihi khairun fayuqalu al-ludu bika idha kunta muammalan khairan ya muammilan kunta muammilan khairan taqulu li rabbika azza wa jalla al-aludu bika wa idza kunta khaifan min syarrin taqulu a'udzu bika wa hakadha. Ola adalilun isti'adati qawluhu ta'ala qul a'udzu bi rabbin nas. Wajhul istidlali annallaha 'azza wa jalla amara nabiyahul al-karima ayyasta'idha bi rabbin nas wa ma dama annahu amara biha fa hiya 'ibadatun bi annahu la ya'muru illa bi syai'in yuhibbuhu wa yardahu kadzalika qawluhu subhanahu wa ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim amara bil isti'adzati bihi fadalla ala annaha ibadatun. Masyaallah. Baik. Nah, ini isti'adzah talabul audi. Talabul aud, permohonan perlindungan min syarr min syai'in fihi syarrun. Dari sesuatu hal yang pada orang tersebut terdapat keburukan. Yang pada suatu hal tersebut terdapat keburukan. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman kul a'udzu birabbil falaq, ya kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Perhatikan min syarri, gitu kan? Min syarril waswasil khannas. Ya, dan aku minta perlindungan pada Rabb manusia, raja manusia, ilah manusia dari keburukan. Ya, perhatikan. Maka isti'adzah talabul a'udz mimma fihi syarrun. Maka permohonan perlindungan itu terhadap yang itu ada keburukannya. Yuqabiluha, kebalikannya. Al-liyadu wal-lawdu. Liyadu, lawdu, masdar dari lada yaludu liyazan lawzan. Apa maknanya? Memohon perlindungan juga. Namun bedanya apa dengan adha yaudu? Ya, sama-sama memohon perlindungan. Nah, fayuqalu aludzu bika, misalkan dikatakan aku memohon perlindungan pada engkau. Idza kunta mu'amilan khairan taqulu li rabbika aludzu bika. Misalkan antum berdoa, ya Allahumma aludzu bika. Ini kalau Anda mengharapkan kebaikan, maka Anda taqulu li rabbika, Anda berkata pada Rabb Anda, ya Allah aku berlindung pada engkau, mengharap kebaikan. Wa idza kunta khaifan min syarrin, tapi kalau Anda takut dari keburukan, Anda minta perlindungan juga. Jangan a'udzu bika, tapi jangan aludzu bika, tapi a'udzu bika. Ya, wahakata. Lihat itu di footnote kata Ibn Katsir di tafsirnya, waliyadu litolabi jalbil khair. Liyad itu untuk memohon agar didatangkan kebaikan. Kama qala al-mutanabbi, ya man aluju bihi fima uammilu, wa man a'udhu bihi mimma uhadiru. Nah, ini. Wahai zat Allah, wahai Allah yang aku berlindung kepadanya, ya, dari apa yang aku harapkan. Berlindung, aku memohon pertolongan padanya dari apa yang aku harapkan. Ya. Dan aku berlindung kepadanya dari apa-apa yang aku uhadziru, yang aku aku waspadai. La yajburun nasu azman anta kasiruh. Manusia tidak dapat menambal tulang yang engkau telah patahkan. Wala yahiduna azman anta jabiruh, dan manusia tidak dapat mematahkan tulang apa yang kau telah tambal. Paham ya? Jadi a'udzu, aku berlindung pada Allah dari keburukan. Aludzu, aku berlindung pada Allah dari kebaikan. Jangan mengharapkan kebaikan. Gitu. Jadi kalau dipahami kemana kita itu seperti memohon pertolongan aludzu. La daya luzu liyadhan lauzan. Wa dalilul isti'adzah, dalil isti'adzah adalah ibadah firman Allah qul a'udzu birabbin nas. Wa wajhul istidlal, apa sih sisi pendalilannya? Annallaha amara nabiyahu al-karima, Allah memerintahkan pada nabi yang mulia, ayyasta'idza birabbin nas, agar beliau berlindung kepada Rabb manusia. Wa madama annahu amara biha, maka selama Allah memerintahkan dengannya, yaitu meminta perlindungan pada Allah, fahiya ibadatun, maka isti'adzah adalah ibadah. Li'annahu la ya'muru illa bi syai'in yuhibbuhu wa yardahu. Karena Allah tidaklah memerintahkan ya kecuali sesuatu hal tadi, kepada sesuatu hal tadi berarti Allah mencintai dan meridainya. Wa kadzalika, demikian pula firman Allah taala, fa idza qara'tal qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Maka apabila kau baca Quran, mintalah perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. amara bil isti'adati bihi, maka Allah memerintahkan agar kita meminta perlindungan padanya. Fadalla ala annaha ibadatun, maka ini menunjukkan inilah ibadah. Dalil istighosah itu pekan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.